malam ini ku merenung, terdiam mendekap sunyi, teringat wajahmu kasih. Sendiri lewati semua tanpa dirimu, terharu hati rindu padamu, aku menangis tak kuasa kini ku menantimu, sungguh tak bisa. Coba tuk obati.